Kita melanjutkan bahasan kitab nikah. Sekarang zawaj ghairil muslimin, pernikahan orang-orang non muslim atau orang-orang kafir. Disini sebutkan al-qaidatul amah fi zawaj ghairil muslimin, ada kaidah umum perihal pernikahan orang-orang non muslim. Itu apa? Iqraru ma yuwafiqu syar'a minha idza aslamu. Pernikahan orang-orang kafir, maksudnya mereka ketika kafir melakukan nikah terus masuk Islam, maka Islam mengakui pernikahan mereka bila pernikahan tersebut sesuai dengan syariat. Dari sisi apa? Dari sisi keberlangsungan di kemudian harinya boleh tidak bertentangan dengan syariat. Dalam arti orang kafir apapun, baik ahli kitab atau yang atau orang Hindu, Buddha dan yang lainnya, atau orang komunis sekalipun, ketika mereka melakukan akad nikah saat mereka kafir, terus kedua-duanya masuk Islam, suami istri ini, maka Islam mengakui pernikahan mereka. Dalam arti ketika masuk Islam tidak diperintahkan untuk mengulangi akad nikah selagi tidak ada hal-hal yang melarang atau mencegah dari keberlangsungan pernikahan mereka. Walaupun ketika melakukan akad nikah dulu itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam arti dari sisi saksi wali dahulunya gitu. Umpamanya orang menikah, ya kita nggak tahu cara pernikahan mereka kan. Apakah pakai saksi atau tidak kan. Terus walinya bagaimana, siapa yang mewalikan. Yang jelas jika dalam hukum mereka pernikahan ini sah, terus mereka kedua-duanya masuk Islam, dan tidak ada hal yang melarang atau mencegah untuk melanjutkan pernikahan ini, maka Islam mengakui pernikahan semacam ini tanpa melihat proses sebelumnya. Tapi yang dilihat adalah proses keberlangsungannya. Apa yang dimaksud hal-hal yang melarang atau mencegah dari dilanjutkannya pernikahan ini? Yaitu umpamanya si pasangan ini termasuk orang yang haram dinikahi. Umpamanya, kan dalam pernikahan orang-orang Majusi, dalam ajaran Majusi boleh menikahi apa? Saudari. Saudari boleh. Dalam ajaran Majusi menikah dengan saudara, dengan saudari boleh. Nah, andai kata orang-orang Majusi masuk Islam, ya, punya suami istri Majusi, kedua-duanya masuk Islam, ternyata si istrinya ini adalah saudari dia. Sedangkan dalam Islam tidak boleh apa? Menikah dengan saudara. Maka di sini wajib dipasang. Karena ada hal yang melarang untuk melanjutkan pernikahannya, Pak. Itu apa? Ini pasangan adalah mahram. Adapun kalau umpamanya ini bukan mahram, si suami istri ini bukan mahram, maka Islam mengakui pernikahan mereka tanpa melihat proses bagaimana cara mereka melakukan akad nikah. Apakah pakai wali atau pakai saksi atau bagaimana, itu tidak dilihat. Tapi yang dilihat adalah setelah keislaman mereka ada tidak hal yang mencegah untuk dilanjutkan. Umpamanya yang dinikahi ini adalah saudarinya sesusuan, berarti harus dipisah. Atau umpamanya bibinya harus dipisah. Jadi itu kaidah. Jadi Islam mengakui pernikahan orang kafir ketika kedua suami istrinya masuk Islam tanpa melihat proses awal pernikahan mereka. Tapi yang dilihat adalah proses boleh tidak melanjutkan keluarga ini, pernikahan ini. Kalau ada hal yang melarangnya, itu tadi kaitan bahwa salah satunya atau suami istri ini adalah mahram, maka wajib dipasrah. Dengan bukti bahwa Rasulullah SAW banyak para sahabat baik di Mekah, Madinah ataupun di sekitar Madinah mereka masuk Islam dan tidak pernah ada satu asar pun yang mana Rasulullah menyuruh para sahabatnya kembali melakukan akad nikah. Padahal di antara mereka banyak yang masuk Islam itu suami istri. Ini adalah secara umum. Kemudian bagaimana sekarang kalau orang masuk Islam? Bahkan dalam ajaran orang-orang kafir tertentu, kafir Arab itu kan boleh menggabungkan antara dua saudari, gitu kan. Boleh memadu antara dua saudari. Sekarang orang ini laki-laki punya istri. Dua istri atau tiga istri, sedangkan si istri ini adalah saudari. Si istri pertama dengan istri kedua adalah bersaudari. Baik saudari sesusuan ataupun saudari sekandung atau seibu sebapa atau seibu, yang jelas saudari, kan. Nah, ketika masuk Islam maka wajib untuk diambil salah satunya, yang satu dilepas. Dalam hadis Fairuz Ad-Dhahhak ibn Fairuz Ad-Dailami dari ayahnya, beliau mengatakan aslamtu, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini aslamtu wa tahti ukhtan, ya Rasulullah saya menikah sedangkan istri saya ini dua bersaudari. Terus Rasulullah mengatakan apa? Rasul mengatakan cerai salah satu dari keduanya yang kamu sukai. Falik ayyatahuma syi'ta. Cerai salah satunya dari keduanya yang engkau inginkan. Di sini disuruh dilepas. Itu kalau seandainya bersaudari. Sekarang kalau orang menikah zaman jahiliyah, sedangkan istrinya ada 10 atau 20, kan orang-orang jahiliyah tidak terbatas pernikahannya, kan. Islam datang membatasi 4, kan. Zaman jahiliyah orang menikah bisa berapa? Ya, bahkan bukan zaman jahiliyah, dalam syariat Nabi terdahulu boleh, kan? Banyak. Nah, dalam hadis Ibnu Umar bahwa Ghailan Ibnu Salama masuk Islam. Anna Ghailan Ibnu Salama aslama wa alahu asyru niswatin. Dia punya 10 istri. Fa aslamna ma'ahu, masuk Islam juga bersamanya. Kemudian fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatahayyara minhunna arba'an. Rasulullah memerintahkan untuk memilih 4 dari yang 10. Disuruh pilih, ambil 4, yang 6 dilepas. Dalam hadis sahih. Ini kalau kedua-duanya masuk, maksudnya suami istri masuk Islam bareng, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau suami atau istri lebih terdahulu masuk Islam? Kalau tadi kan bareng tidak ada muskilah. Sekarang kalau istrinya lebih dulu masuk Islam atau suaminya lebih dahulu masuk Islam. Nah, kalau keadaan seperti ini ada rincian. Pertama, kalau seandainya yang masuk Islam ini adalah suami, sedangkan istrinya, ini pasangan ahli kitab Yahudi Nasrani, suaminya masuk Islam, istrinya masih Nasrani, masih Yahudi. Maka ini pernikahan tetap tidak diganggu gugat, karena pada dasarnya di Islam sendiri boleh nikah dengan ahli wanita ahli kitab. Jadi kalau istrinya tetap di atas agama Nasrani atau Yahudi, suaminya masuk Islam, maka ini tetap suami istri walaupun si istri tidak masuk Islam. Itu pertama. Kedua, kalau seandainya bukan istri yang masuk Islam, suami masih Yahudi atau Nasrani, atau umpamanya pasangan ini bukan pasangan ahli kitab, tapi musyrik selain ahli kitab. Baik istrinya yang lebih dahulu masuk Islam, atau suaminya yang lebih dahulu masuk Islam, maka pernikahan mereka dengan keislaman salah satunya, maka pernikahan apa? Fasakh. Atau ulama menyebutkan bukan fasakh tapi mauquf, pernikahan apa dibekukan sementara gitu kan. Ya, kadang mengatakan mauquf dibekukan dalam Ibnu Qayyim juga dalam kitab Subul Salam, bahwa yang ada yang mengatakan fasakh itu kan, ada yang mengatakan mauquf, dan nanti akan saya jelaskan bahwa yang rajih adalah mauquf. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwa kalau orang nih tadi kan, selain keadaan yang pertama tadi kan, yang keadaan pertama kalau suami istri ahli kitab, suami masuk Islam, istri tetap Yahudi Nasrani, ini pernikahan tidak dipermasalahkan. Andai kata si istri pun tidak masuk Islam sampai mati. Nah, ini keadaan ini dikecualikan. Nah, selain keadaan ini, umpamanya istrinya yang masuk Islam, suaminya masih Yahudi Nasrani, atau tadi pasangan bukan Yahudi Nasrani, baik yang masuk Islamnya suami atau istri tapi dahulu. Nah, kalau keadaan seperti ini, jumhur ulama mengatakan bahwa bila si istri umpamanya masuk Islam, maka dengan masuk Islamnya ini pernikahan langsung lepas, dan si istri menjalani masa iddah. Nah, dalam masa iddah ini, andai kata si suami masuk Islam, maka boleh kembali kepada istrinya tanpa perlu akad nikah lagi. Begitu juga sebaliknya, andai kata yang masuk Islam adalah apa, suami, terus istri ya beridah juga, istri masuk Islam dalam masa iddah, boleh kembali tanpa akad nikah. Nah, sekarang bagaimana kalau masuk si istri masuk Islam, terus masa iddah sudah selesai, suami kemudian masuk Islam setelah masa iddah selesai. Nah, kalau masa iddah sudah selesai, si istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi andai kata dia mau bersabar nunggu suaminya masuk Islam juga boleh. Boleh sampai 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun dia bersabar berharap suaminya masuk Islam. Akhirnya setelah 2 tahun suaminya masuk Islam, berarti kan udah selesai masa iddahnya kan? Nah, boleh dalam keadaan seperti ini si istri bersabar walaupun sudah apa, masa iddah sudah selesai. Tadi kan dia kalau sudah masa iddah selesai boleh nikah dengan laki lain. Tapi kalau mau bersabar juga, dia boleh bersabar, dan ketika suaminya masuk Islam setelah 2 tahun, 3 tahun, dia boleh kembali kepada si suaminya tanpa perlu akad nikah. Dengan dalil bahwa Zainab radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih dahulu masuk Islam kan, hijrah kan. Kemudian Abdul Az suaminya itu masuk Islamnya 2 tahun apa setelahnya, pokoknya dia sudah tahunan. Dalam hadis sahih Rasul apa, radda ibnatahu Zainab ala Abdul Az ba'da sanataini walam yuhdis bin nikahil awal walam yuhdis nikahan. Rasul mengembalikan Zainab kepada Abdul Az setelah 2 tahun tanpa pakai akad nikah lagi. Nah, ini pendapat yang ini. Tadi kalau jumhur ulama tadi mengatakan kalau sudah selesai akad iddah selesai, maka andai kata suami masuk Islam, maka tidak halal kembali kepada istrinya kecuali dengan akad lagi. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan kalau istri masuk Islam terus menjalani masa idahnya selesai, maka andai kata si suami masuk Islam setelah selesai masa idah, maka kalau mau kembali harus dengan akad nikah baru wali, mahar, saksi. Itu jumhur ulama. Kalau tadi pendapat yang rajih dan sesuai dengan hadis tentang Zainab dan Abul As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepada Abul As dengan setelah 2 tahun tanpa pakai akad nikah lagi. Makanya pendapat ini lebih rajih, dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga As-Sunani dalam Subulus Salam, bahwa pernikahan mereka itu mauquf ya, tadi dibekukan. Sementara kalau seandainya kembali setelah di masa idah boleh kembali tanpa harus nikah akad nikah lagi, tapi kalau sudah akad masa idah selesai, istri boleh nikah dengan laki-laki lain. Andai kata dia mau, andai kata dia mau bersabar juga, boleh menunggu suaminya, mantan suaminya, untuk masuk Islam, dan setelah masuk Islam boleh kembali tanpa harus akad nikah lagi. Ini berdasarkan hadis Zainab dan Abul As yang dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 2 tahun. Ini kaitan dengan Islamnya suami istri. Begitu juga kaitannya, kalau ini kan keislamannya. Begitu juga kalau murtad. Ini yang udah dua-duanya muslim. Kemudian si suami murtad dari Islam, maka pernikahan tadi apa? Langsung sah. Andai kata si suami, ya kan kalau di Darul Islam ya, di Darul Islam kan orang tidak mungkin hidup ya, orang murtad ya, tidak hidup lama. Nah kondisi gini gimana kan? Kondisi gini orang murtad, maka pernikahannya pasrah. Si istri selama suaminya ini, si laki-laki ini tidak masuk Islam lagi, tidak tobat, tidak halal bagi si laki-laki ini. Andai kata si suaminya tobat, masuk Islam dalam masa iddah, maka apa? Boleh kembali tanpa akad nikah lagi. Tapi kalau sudah selesai akad nikah, apa iddahnya, maka tidak bisa kembali. Si istri bisa nikah dengan yang lain. Kalau sudah masa iddah selesai, si laki-laki masuk Islam kembali setelah masa iddah, ini dia harus pakai akad nikah lagi. Kalau beda, kalau tadi mah dari kafir asli ya, masuk Islam, kalau ini dari murtad. Jadi kalau murtad ketika sudah selesai masa iddahnya, kalau mau kembali harus pakai akad nikah lagi. Kan banyak nih masyarakat orang jatuh dalam kemurtadan, tapi karena tidak ada payung hukum Islam, akhirnya ya ada yang sadar emang suaminya sudah murtad, ada yang emang tidak tahu karena tidak tahu hal-hal yang membatalkan keislaman. Kemudian selanjutnya adalah al-hukum az-zawjiyah, hak-hak suami istri. Ada hak yang hukuk musyarakah, hak-hak yang sama-sama antara suami dan istri. Ada hak yang hak istri atas suaminya, ada hak suami atas istrinya. Di sini di antara al-hukuk al-musyarakah baina zawjain ini, hak-hak yang apa yang berserikat antara suami istri adalah apa? Hilu al-ishrah az-zawjiyah wastimta'i kullin min az-zawjaini bil akhar. Halnya apa? Hubungan suami istri, hubungan apa ya? Ya, hubungan suami istri itu kan tidak bisa dilakukan oleh salah satunya kan? Ini harus kedua-duanya. Makanya hak musyarak. Kemudian hurmatul musaharah, dengan sebab adanya pernikahan ini adanya musaharah. Musaharah itu kekerabatan dengan sebab pernikahan. Dengan seseorang menikahi perempuan, maka ibu si perempuan adalah haram bagi si laki-laki ini. Ya, begitu juga neneknya. Begitu juga si laki-laki ketika si perempuan ketika menikah dengan laki-laki ini, maka bapak si laki-laki adalah mahramnya juga, mertuanya. Itu kan musaharah, itu kan. Kemudian yang ketiga adalah subut at-tawarud bainahuma bimujarradi itmamil aqdi. Adanya saling mewarisi dengan terjadinya akad nikah. Dengan sekedar akad nikah, maka ada saling mewarisi. Umpamanya si A dengan si B melakukan akad nikah. Sebelum dukhul, ya baru aja nikah. Pagi-pagi, siangnya suami mati. Maka si istri mewarisi suaminya. Dapat warisan. Maksudnya suaminya kaya. Atau maksudnya si laki-laki yang meninggal dunia istrinya. Kan belum ada. Belum ada apa? Belum ada dukhul kan? Baru sekedar akad. Itu sudah ada saling mewarisi. Kemudian yang ketiga, keempat adalah subut nasabil walad minaz zauji, adanya nasab anak dari suami. Dengan apa? Terjadi dukhul, kemudian adanya dukhul, terus apa? Melahirkan anak, berarti anak adalah apa? Bapaknya adalah laki-laki tersebut. Makanya para ulama juga memasukkan orang nikah nih, nikah, melakukan akad nikah, terus si istrinya tidak ada penghalang dari dukhul, itu kan, si suami juga orang normal. Kemudian setelah setahun istrinya punya si suami baru aja nikah berapa hari, itu kan, langsung merantau 2 tahun. Dalam masa tenggang, umpamanya 9 bulan setelah ditinggal suaminya, si istri melahirkan. Maka ini anak dinisbatkan kepada siapa? Si suami. Walaupun umpamanya si suami mengklaim bahwa kayaknya suami, istrinya ketika ditinggalkan itu tidak dalam keadaan hamil. Kenapa? Di sini ketika ditinggalkan, ketika tadi terjadi akad nikah, si istri, suami istri dalam keadaan normal, mereka orang normal, tidak ada penghalang dari dukhul, terus juga kelahiran anak ini dalam masa-masa yang memungkinkan untuk terjadinya kehamilan. Beda kalau seandainya orang lahir setelah akad nikah, lahir 4 bulan setelah akad nikah, lahir anak itu, ya ini kan tidak normal kan, yang namanya hamil ya minimal berapa, minimal 6 bulan, hamil minimal 6 bulan kan, karena dalam Al-Quran wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran kan. Hamil dan menyusuinya berapa? 30 bulan. Kalau dalam Al-Quran, menyusui berapa? 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan kan? Berarti sisa 6 bulan. Itu untuk hamilnya. Makanya ulama mengatakan bahwa minimal masa kehamilan adalah 6 bulan. Ketika ada orang lahir dalam 6 bulan setelah ada akad nikah, itu dinisbatkan kepada suaminya. Kalau sebelum 6 bulan, maka tidak dinisbatkan kepada suaminya. Kemudian yang kelima adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. adanya saling mempergauli dengan cara baik. Jadi hukuk yang musyarakah adalah adalah muasyarah bil ma'ruf, berarti memperlakukan si si istri dengan baik. Begitu juga suami istri memperlakukan suaminya dengan baik, adanya hubungan baik gitu dalam berkeluargaan. Kemudian sekarang hak istri atas suaminya. Di sini ada dua macam, ada hukuk maliyah, ada hukuk ghair maliyah. Ada hak yang kaitan dengan harta, ada hak yang kaitan bukan dengan harta. Adapun yang kaitan dengan harta adalah mahar dan nafkah. Kalau hak yang berkaitan dengan selain harta adalah al-adlu bainaz zawjat, adalah adil antara istri-istri. Maksudnya kalau seorang pria punya istri lebih dari satu harus adil, dan tidak boleh apa? Tidak boleh memadorotkan atau mendatangkan bahaya kepada istrinya. Itu kaitan hak apa hukuk ghair maliyah. Adapun yang kaitan dengan hukuk maliyah tadi diantaranya mahar dan nafkah. Di antara mahasin al-Islam termasuk keindahan ajaran Islam adalah menetapkan mahar bagi bagi perempuan yang dinikahi. Zaman jahiliyah orang menikah maharnya itu adalah milik walinya. Nah, di Islam mahar itu adalah milik istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'atun nisa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita shaduqatihinna mahar-mahar mereka nihlah sebagai pemberian. Itu tidak boleh diambil. Suami pun ketika memberikannya tidak boleh mengambil lagi kecuali kalau istri memberikan dengan sukarela. Jadi itu kaitan dengan mahar adalah hak istri. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ammar bin Syu'aib an Nabi an jaddihi ayyuma imra'atin nukihat ala khiba'in aw idatin aw sadaqin maka naqabla ismatin nikah fahuwa laha wa maka naba'la ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu. Perempuan mana saja yang dinikahi dengan mahar pemberian, maka pemberian yang diberikan sebelum akad nikah itu adalah milik si perempuan itu. Tapi kalau pemberian yang dilakukan setelah mereka hidup rumah tangga setelah akad nikah itu tergantung diberikan kepada siapa. Kadang mungkin mengasih mertuanya atau ngasih istrinya. Jadi maksudnya kalau yang diberikan saat akad nikah itu adalah mahar milik istri. Adapun kaitan dengan ukuran mahar, Islam tidak membatasi berapa minimal jumlah mahar. Yang penting adalah sesuatu yang memiliki nilai sebagai penghargaan kepada perempuan. Karena dalam hadis Rasul memperbolehkan apa orang nikah dengan apa cincin besi gitu kan. Ila tamis walau khataman min hadid kan, dalam hadis yang panjang cari walaupun cincin dari besi. Besi harganya berapa cincin besi? Yang jelas ada pemberian itu kan. Ya, orang lihat kondisi zaman dulu saking susahnya cincin besi pun tidak punya. Ya. Sampai apa? Saking udah disuruh cari indan itu si laki-laki mengatakan walau khataman min hadirin, walaupun cincin besi saya tidak punya, lakin ada izari, ini saya punya sarung. Satu falahani suhu, separohnya buat dia. Sekarang antum punya berapa? Kalau gantung banyak kan? Itu zaman dulu saking susahnya gitu kan? Saking susahnya, jadi kondisi para sahabat dulu, tahu kan kita kisah Mus'ab bin Umair kan? Jadi kondisi dahulu begitu apa? Susah kan? Untuk nikah saja dia hanya punya pak. Tadi sarung aja. Kalau akad nikah mau diberikan separohnya itu kan kepada si istrinya. Kata Rasul, matasna'u bi'izzalika. Apa yang kamu lakukan dengan sarung kamu? In labistahu lam yakun alaiha minhu syai. Wa in labistahu lam yakun alaiha minhu syai. Kalau kamu pakai, dia enggak cukup dia pakainya gitu. Kalau dia yang pakai, kamu juga pakai yang sepotong, tidak cukup. Akhirnya apa? Suruh ditanya, punya hafalan Quran tidak? Punya. Terus apa? Kata Rasul, in tolik faqad zawajtukaha fa'alimha minal Quran. Pergilah, saya telah menikahkan kamu dengan apa ayat Al-Quran. Tapi bukan dibacakan seperti di sebagian tempat kan maharnya itu dibacakan. Enggak. Yang dimaksud dengan ayat Al-Quran adalah mengajarkannya. Kan dalam hadis yang lain, hadis Sahih Muslim, fa'alimha minal Quran. Kan? Ajarkan dia Al-Quran. Dalam hadis Abu Daud, fa'alimha isyrina ayatan. Ajarkan kepada dia 20 ayat Al-Quran. Karena mengajar, ini kan memiliki nilai tidak? Mengajar Al-Quran itu memiliki nilai, makanya kan boleh mengambil upah mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau mengambil upah atas bacaan Al-Quran itu haram. Tapi kalau mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran adalah halal. Dalam hadis Bukhari langsung mengatakan, in ahakoma ahatum alihi ajran kitabullah. Seperti yang paling berhak kalian mendapatkan upah adalah kitabullah, mengajarkan kitab Allah. Jadi maksudnya ini mengajarkan Al-Quran memiliki nilai sehingga bisa menjadi mahar. Jadi maksudnya mahar itu adalah harus sesuatu yang memiliki nilai. Tapi kalau yang tidak memiliki nilai, satu butir kacang kan nggak memiliki nilai kan, itu nggak bisa jadi mahar. Tapi kalau tadi kalau cincin besi masih punya nilai gitu. Itu kaitan dengan ukuran mahar, jadi tidak ada batas minimal. Sebagaimana tidak ada batas maksimal. Tapi dianjurkan tidak berlebihan. Kan Umar Ibn Khattab pernah melarang itu kan untuk tinggi-tinggi menetapkan mahar gitu kan. Kemudian seorang perempuan apa? Protes dengan mengatakan wa ataitum ihdahunna qintaran, itu kan. Qintar itu adalah harta yang banyak sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang suami yang ingin ganti istri terus telah memberikan kepada istri yang dulu jumlah harta yang banyak, tidak boleh mengambil lagi kalau istrinya dicerai gitu kan. Nah, di sini artinya boleh kan? Di sini disebutkan Al-Qur'an tidak mungkin menyebutkan sesuatu dalam konteks apa? Khobar, kecuali karena sesuatu itu adalah boleh. Berarti tidak boleh membatasi juga maksimal mahar. Makanya Umar ketika diprotes oleh seorang perempuan tersebut, Umar apa mengatakan perempuan itu benar, Umar yang salah. Itu secara penetapan tidak boleh. Tapi dianjurkan juga di Islam perempuan untuk apa? Untuk minta mahar yang sedikit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairus shadaq aysaruhu. Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling ringan. Kalau di kita kan alhamdulillah ringan kan? Tidak sulit. Kalau di Arab orang mahar mungkin sekitar minimal ya 50 juta itu kan. Kalau di kita berapa? Hafalan juga boleh. Kemudian mahar boleh dianjurkan untuk dibayar segera, tapi boleh ditangguhkan juga. Ketika Ali radhiyallahu taala anhu menikah dengan Fatimah, kemudian Ali ingin duhul kepada Fatimah. Namun apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Ali untuk duhul kepada Fatimah sebelum memberikan sesuatu. Kata Ali, ma indi syai'un. Saya enggak punya apa-apa. Soalnya, kata Rasulullah SAW, Fa aina dir'ukal khutamiyah? Mana baju besi kamu? Karena perempuan enggak akan perang kan? Jadi baju besi boleh jadi mahar juga. Yang penting memiliki kan bisa dijual ya. Karena Rasul juga kan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Jadi artinya sesuatu yang memiliki nilai. Maka Ali pun memberikan baju besi tersebut kepada Fatimah dan akhirnya duhul. Kemudian mahar wajib diberikan sepenuhnya, seutuhnya ketika sudah terjadi duhul atau ketika suami meninggal dunia sebelum duhul. Kalau sesudah duhul kan jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tentang apa? Tentang orang yang sudah duhul. Allah mengatakan tadi sini saya sebutkan dulu. Kalau mahar ya, orang ketika akad nikah menyebutkan mahar, disebutkan maharnya berapa? Saya nikahkan kamu dengan putri saya sejumlah 1 juta rupiah. Disebutkan kan? Nah, ketika disebutkan terus ada duhul, maka wajib diberikan sepenuhnya. Andai kata tidak disebutkan di saat akad nikah, tapi terjadi duhul, maka wajib mahar standar. Maksudnya mahar standar wanita semacam dia. Tapi kalau seandainya tidak terjadi duhul, tidak terjadi duhul, dan belum disebutkan, kalau belum disebutkan, ada sesudah disebutkan. Kalau sudah disebutkan, maka wajib separohnya, separoh mahar. Kalau tidak disebutkan, terus tidak terjadi duhul, maka tidak wajib bayar mahar, tapi wajib bayar mut'ah. Mut'ah itu cindera mata, kan? Allah mengatakan, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Jika kalian mencerai mereka sebelum menggauli mereka, sedangkan kalian sudah menyebutkan apa maharnya bagi mereka, maka separoh yang kalian telah sebutkan. Jadi kalau di saat akad nikah disebutkan jumlah maharnya berapa, terus dicerai sebelum digauli, maka wajib separohnya. Jadi kalau sudah digauli, wajib seluruhnya. Nah, kalau tidak disebutkan saat akad nikah, terus dicerai sebelum duhul, tidak wajib sedikit pun dari mahar. Tapi wajib apa? Ngasih mut'ah. Mut'ah itu berapa saja, sesuai dengan kemampuan suami. Jadi kalau terjadi duhul, begitu juga kalau meninggal dunia, baik disebutkan saat akad nikah maharnya berapa, ataupun tidak disebutkan, wajib diberi mahar. Kalau yang disebutkan berarti wajib sepenuhnya, kalau yang tidak disebutkan wajib mahar standar. Itu kalau meninggal dunia. Dalam hadis Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang laki-laki menikahi perempuan, terus meninggal dunia sebelum duhul dan sebelum disebutkan apa maharnya, kata Ibnu Mas'ud, kata beliau apa? Laha, kata beliau, laha as-sadaq, lawak sawala syatata, walahal miras, wa'alehal iddah. Kata Ibnu Mas'ud, bagi dia mahar sepenuhnya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh lebih. Terus juga dia punya hak waris, terus juga wajib iddah. Yang kaitan dengan bahasan di sini adalah wajib mahar sepenuhnya. Ini kaitan dengan orang mahar wajib diberikan sepenuhnya kalau sudah dukhul atau meninggal dunia sebelum dukhul. Baik sepenuhnya itu adalah yang disebutkan ataupun mahar standar. Tapi kalau tidak disebutkan terus meninggal dunia sebelum dicerai sebelum dukhul, maka wajib kalau tidak disebutkan terus dicerai sebelum dukhul, maka tidak wajib mahar tapi wajib mut'ah. Tapi kalau sudah disebutkan terus dicerai sebelum dukhul, wajib separohnya. Tapi kalau sebelum disebutkan terus meninggal dunia sebelum dukhul, wajib mahar standar. Ini materi kita pada pagi hari ini, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.